محمد عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. Jemaah suhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini masih Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang masalah sembelihan, apa yang kita makan. Karena apa yang kita makan itu memiliki pengaruh yang besar pada jasad kita dan tabiat kita. Kita diperintahkan makan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan kalian berlebih-lebihan. Terus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memakan dari yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Baik. Baik cara perolehannya dan baik-baik pula zatnya. Zatnya bagus, cara perolehannya pun halal. Baik. Dan telah diterangkan betapa banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan-makanan dan betapa sedikit yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidaklah Allah melarang kita dari makan makanan kecuali ada mudaratnya. Barakallahu fiik. Ada pelanggaran. Maka di sini Allah mengatakan wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Baik. Kenapa kalian tidak memakan sembelihan-sembelihan yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala? Silakan kalian makan. Baik. Bahkan sembelihan yang disembelih oleh ahlul kitab dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, halal untuk kalian. Sembelihannya orang Yahudi, sembelihannya orang Nasrani, ketika mereka menyembelih sembelihan itu dengan metode syar'i, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memakai benda yang tajam. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum." Dan sembelihan, ta'am yang dimaksud di ayat ini adalah sembelihan. Sembelihan ahlul kitab halal untuk kalian. "Wa ta'amukum halalun lahum." Dan sembelihan kalian halal juga untuk mereka. Dengan catatan disembelih secara syar'i. Baik. Kalau tidak disembelih secara syar'i, hatta dia seorang muslim, kalau tidak menyembelihnya secara syariah, tetap haram hukumnya. Barakallahu fikum. Ma dengan berbagai macam bentuk, mungkin dicekek, mungkin dipukuli kepalanya, mungkin atau direndam di air sehingga tidak bisa bernafas. Ini berbagai macam yang dilakukan oleh orang. Kalau begini modelnya, ya tetap jangankan dia sebagai seorang ahlul kitab, seorang muslim saja, barakallahu fikum, ketika dia melakukan ini, maka jadilah hewan itu bangkai haram untuk dimakan. Maka silakan kalian memakan dari hewan-hewan sembelihan yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum, dan Allah telah merinci untuk kalian apa yang Allah haramkan untuk kalian. Tapi yang diharamkan untuk kalian adalah bangkai. Bangkai semua hewan yang mati tidak sesuai dengan proses penyembelihan syar'i, maka dikatakan bangkai. Dari yang tertanduk, yang jatuh, yang tenggelam, yang mati karena sakit, barakallahu fiik, yang tercekik, yang dimakan binatang buas sehingga mati, yang terkam, subhanallah. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sembelihan-sembelihan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, atau sembelihan-sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya, menyembelihnya untuk kuburan wali fulan karena nazar yang dia telah nazarkan, maka walaupun dia menyembelihnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali dia sebut nama Allah, tetap haram hukumnya. Karena dia sembelih untuk patung, untuk berhala, untuk kuburan. Subhanallah. Maka Allah mengatakan wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa mabturirtum, kecuali kalau kalian dalam kondisi darurat. Boleh kalian memakan bangkai. Semisal tidak ada makanan di sana. Semisal tidak ada makanan di sana yang bisa menyambung hidup kecuali bangkai, maka silakan kalian memakan bangkai. Baik. Silakan kalian memakan bangkai. Memakannya pun bukan karena selera, bukan karena untuk senang-senang, tapi hanya sekedar untuk menyambung hidup. Makan pun hanya sekedar bisa bertahan hidup, bukan makan seenak-enak dia. Makan sekedar untuk menyambung hidup dia. Baik. Jika di sana ada atau seseorang berada di satu tempat, di sana ada dua bangkai. Bangkai kambing dengan bangkai babi misalnya. Maka yang dia makan adalah bangkai kambing. Barakallahu fikum. Tetap dia memakan bangkai kambing dalam kondisi darurat. Kalau tidak dia makan, dia akan mati. Itu namanya darurat. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar lapar, oso darurat ini. Kalau dia masuk di warung, barakallahu fikum, artinya darurat tidak ada makanan lain. Makanan lain banyak, mungkin ada Indomie atau apalah. Kondisi darurat ini tidak ada makanan lain yang halal untuk menyambung hidup dia kecuali bangkai ini, maka silakan dia makan bangkai. Tapi kalau di sana banyak makanan, masih banyak ini, masih banyak itu, maka tidak halal bagi dia untuk makan bangkai itu. Illa madzurirtum ilaihi, kecuali kalau kalian mutar, terpaksa. Terpaksa adalah kondisi seseorang yang mengkhawatirkan nyawanya. Barakallahu fikum. Mutar. Kalau dia tidak makan, maka dia akan mati. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm, dan kebanyakan orang-orang syirikin (tuh) La yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Mereka sesat, disesatkan oleh hawa nafsunya tanpa dasar ilmu. Artinya mereka menghalalkan ini, mengharamkan itu sesuai dengan hawa nafsunya, bukan dengan tuntunan. Baik. Tapi dia ketika dia sebagai seorang muslim mukmin, maka dia tidak bisa menghalalkan atau mengharamkan. Penghalalan dan pengharaman datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan haram, ya haram sudah. Allah mengatakan halal, ya halal. Baik. Penghalalan dan pengharaman dari syariat kita, bukan dari selera kita, bukan barakallahu fikum. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaj wallahu ghafurur rahim. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "Taib, kalau begitu saya tidak akan minum madu lagi." Karena ada kisahnya barakallahu fikum sehingga beliau mengucapkan itu. Ditegur, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. Subhanallah. Tidak boleh untuk kita menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Yang menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah tabaraka wa taala. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Rabbmu yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang melampaui batas. Jadi, sembarang saja dia makan. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadharu zahiral ismi wa batina. Tinggalkanlah oleh kalian ism, dosa yang zahir yang nampak, dan dosa yang batin, dosa yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Ya, ini dosa yang zahir, dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Dosa yang batin adalah dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Wadharu zahiral ismi wa batinah. Ada berbagai macam penafsiran dan semuanya masuk ke dalam kategori ini. Dahulu perempuan-perempuan pelacur, mereka memasang rayah, memasang bendera di depan rumah-rumah mereka untuk dijadikan penanda bahwa orang boleh singgah di situ untuk melacur waliyadubillah dan memberikan upah. Ini namanya zahir al-ism. Wa batinah, ini pelacuran yang nampak dan pelacuran yang tersembunyi. Pelacuran yang tersembunyi adalah pelacuran yang dilakukan oleh orang-orang sesama suka. Tapi di zaman sekarang ini mungkin pacaran, akhdan, orang yang dia senangi dan disenangi oleh dia, lawan jenisnya, bukan status pelacur. Barakallahu fikum yang ma'ruf. Sampai di zaman sekarang ini juga kan ada orang memang pekerjaannya memang melacur. Ini namanya zahiran ism. Wa batinah, yang melacur juga melakukan perbuatan zina tapi hanya sesama mereka. Barakallahu fikum. Atau orang-orang yang memang dijadikan sebagai pasangan untuk melakukan ini. Barakallahu fikum. Subhanallah. orang yang melakukannya dari istilahnya baku piara mungkin di zaman sekarang ini. Ini batinah. Dilarang semuanya dan semuanya adalah perzinaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan zahir al-ismi wa batinah. Zahir al-ismi adalah orang-orang yang menikahi dari mahramnya sendiri. Menikahi ibunya, menikahi kakak perempuannya, menikahi adik perempuannya, menikahi orang yang dilarang untuk dia nikahi dan tetap dia menikahinya. Nikahnya tetap tidak sah dan apa yang dia lakukan adalah perzinahan wal'iyadu billah. Ini sebagian ulama menganggap bahwa ini zahiral ism, dosa yang zahir yang nampak. Oh, batinnya ya perzinahan yang tersembunyi. Barakallahu fikum, ya orang berusaha untuk menyembunyikannya. Jadi kalau dia menikahi mahramnya sendiri kan dia terang-terangan. Barakallahu fikum. Wala hawla wala quwata illa billah. Tinggalkan. Nah, semua penafsiran para ulama ini yang kita sebutkan dan yang lainnya masuk ke dalam kata-kata ini. Dosa maksiat yang dinampakkan, diperlihatkan, dipertontonkan, bahkan bangga dengannya, lahir itu. Baik. Mubatinahu yang dia lakukan sembunyi-sembunyi. Tinggalkan semuanya oleh kalian. Wadharu zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibuna al-ism. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, sayujzauna ma kanu yaqtarifun. Maka dia akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Baik. Dia akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian berikutnya Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan jangan kalian memakan sembelihan-sembelihan yang tidak disebut atasnya nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Termasuk ini di antara pendapat yang kuat adalah sembelihan yang disembelih oleh seorang muslim dalam keadaan lupa membaca basmalah. Dalilnya sangat kuat. Sangat banyak sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Imma lupa wa imma sengaja tidak menyebut apa-apa atau dia menyebut nama yang lain. Bismil Masih misalnya. Atas nama Al-Masih atau yang lainnya yang dia sebut-sebut selain Allah Subhanahu wa taala, atau barakallahu, dia lupa atau sengaja dia meninggalkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dimakan. Barakallahu fikum. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Barakallahu fikum. Karena ini semuanya adalah perbuatan dosa, pelanggaran. Jangan makan. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liujanidukum wa inna ta'atumuhum innakum la musyrikun. Sungguhnya syaitan senantiasa mewahyukan kepada, membisik-bisikkan kepada walinya untuk mendebat kalian. Inna syaitan layuhuna ila awliyaihim liujadilukum wa inna ta'atumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, barakallahu bikum, mengikuti mereka, innakum la musyrikun, ayo mentaati mereka dalam penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kebalikannya, innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang sama dengannya. La haula wa quwwata illa billah. Ini pentingnya barakallahu fikum memperhatikan apa yang kita makan. Baik, tengok apa yang halal, yang boleh untuk dikonsumsi dan apa yang tidak boleh untuk kita konsumsi. bukan cuma sekedar makan atau mengisi perut. La, barakallahu fikum. Kita harus mengetahui kehalalan apa yang kita makan. Baik. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahmun nabata min suhtin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, haram zatnya atau haram cara perolehannya, barakallahu fikum. Maksudnya dari cara perolehannya, ya dia mencuri, dia makan riba, dia merampok, dia menipu, dia makan harta anak, ya cara perolehannya, dari zatnya dan cara perolehannya. Lahmun nabata min suhtin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari harta yang haram atau sesuatu yang haram, maka tidak ada yang pantas untuknya kecuali api neraka. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kepada Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.